yen mulo sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe loro, ora wurung saikine dadi rondo.